Lihat di situ. Faqala asy-syarih rahimallahu taala. Boleh ya, orang yang masih hidup didoakan dengan doa rahmat. Nah. Qala asy-syarih waqad taqaddama anna aqsam al-i'rab arbatun. Nah. Dan yang telah berlalu bahwasanya aqsam dari i'rab itu ada empat. Ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wal-jazmu. Ar-rafa itu isim dan fi'il, an-nasab isim dan fi'il, khafat hanya khusus isim. Ya. Dan juga jazm hanya khusus ya, fi'il. Khafat hanya untuk isim dan jazm khusus untuk fi'il. Baik. Walikulli wahidin min hadhihi al-arba'ati mawadi'u yakhtassu bihi. Nah, pada masing-masing dari ya empat jenis ini, rafa, khafat, nasab, jazm, dia memiliki mawadi' yakhtassu bihi. Ya. Dia memiliki tempat-tempat yang khusus untuknya. Ya, yang khusus untuknya. Nah, wa alamatun tadulu alaih, dan dia memiliki tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya. Baik. Kemudian kata beliau lagi, fali raf'i arba'u alamatin, rafa' memiliki empat tanda. Wahia ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Ya. Dhammah, waw, alif dan nun. Ini udah berulang-ulang ya. Al-awwal ad-dhammatu wa takunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadi'ah. Dhammah menjadi tanda bagi rafa' di empat tempat. Ya. Al-ismul mufrad, pada isim mufrad. Ini isim mufrad yang dia ya, baik dia lafdhon dhammahnya maupun muqaddarah. Nahu ja'a at-thalibu. Nah, ini kalau dia dhammahnya zahirah. Ada nanti muqaddarah. Ja'a al-fata misalkan. Nah, kalau at-thalibu fa'ilun marfu'un. Ya, kenapa dia di'rab dengan dhammah? Karena dia sebagai fa'il, kemasukan amil fi'il yang mengharuskan si thalib ini menjadi fa'il dari fi'il tersebut, yaitu fi'il ja'a. Marfu'un. Nah, kalau dia fa'il berarti dia marfu'. Ya, enggak ada yang mansub fa'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kalau ditanya kenapa dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Nah, kalau isim mufrad masuk ke dalam pembagian dhammah dalam rafa'. Ya. Nah, ini dhammahnya zahirah. Kalau muqaddarah ja'al fata sama begitu juga. Fata fa'ilun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Baru nanti kenapa dhammahnya enggak bisa nampak, mana amin zuhuriha, ya, yang mencegah dari nampaknya domah tadi apa? At-ta'adzur, karena sulit, gak mungkin, ya, dia diakhiri oleh alif lazimah yang sebelumnya berharokat fathah, gak mungkin ja'al fata'u, gak mungkin. Baik. Nah, yang kedua ya, domah menjadi tanda bagi rafa, yaitu pada posisi jam'u taksir. Ini baik jama' taksir yang dia mudzakkar maupun mu'annas. Ya. Contoh, nahu ja'a at-tullabu. Maka at-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Fa'il marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya. Kenapa? Karena dia sebagai isim. Sebagai isim karena dia sebagai apa? Karena dia jamak taksir. Nah. Ini kalau mudzakkar, kalau muannas apa? Misalkan jamak dari hindun. Jamak taksirnya apa? Hunudun, sama gitu juga. Ja'at hunudun. Nah, khusus jamak taksir ya ikhwa, jamak taksir nanti fi'ilnya itu boleh dikasih ta'nis, ta'nis. Boleh, walaupun jamak taksirnya adalah mudzakkar. Ya, mudzakkar. Taib. Boleh, makanya banyak lafaz-lafaz rusul. Rusul itu jamak taksir dari apa? rasulun, rusul. Nah, itu fiilnya itu banyak diawali oleh ya, baik dia sebagai fa'il atau naibul fa'il, fiilnya banyak diawali oleh ta' ta'nits. Maka boleh untuk mengatakan ja'at at-tullabu. Ja'at rijalun, boleh. Baik. Kemudian mana lagi? Wa jam'ul muannatsis salimu. Dan jamak muannats salim. Ya. Oh iya, ini juga berlaku ya, jamak taksir juga jamak sighah muntahal jumu'. Masjid, masajid. Nah, kalau dia sighah muntahal jumu' berarti kan dia ghairun shorif. Kalau ghairun munsharif berarti tanpa tanwin, namun tetap dhammah ketika dia menempati posisi rafa sebagai fa'il misalkan. Ya, sebagai fa'il misalkan. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa jam'ul muannatsis salimu, dan jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Contoh ja'at at-thalibatu, ja'atit thalibatu. Fattalibatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu. Kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Namun kemarin atau pertemuan sebelumnya telah kita terangkan penamaan yang tepat untuk jamak muannats salim apa? Jamak bi ziyadah alif wa ta. Ya. Karena tidak semua yang dijamak dengan ziyadah alif dan ta asalnya adalah muannats. Ada yang muzak, ada yang muzakkar. Baik. Kemudian wal fi'lul mudhari'u. Ya, ini yang terakhir, domah yang terakhir. Wal fi'lul mudhari'u al mujarradu anin nasibi wal jazimi wa lam yattasil bihi syai'un. Dan fi'il mudhari' yang dia terbebas atau kosong dari amil nasab dan amil jazm. Ya, maka dia marfu. Dan tanda marfu'nya, tanda rafa'nya adalah domah. Kalau ditanya, kenapa kok dia marfu? Mana amilnya? Jawabnya apa? Amil apa? Amil? Amil ma'nawi. Apa amil ma'nawinya? Tadi itu. Tajarruduhu anin nasibi wal jazmi. Karena dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Nah, mudah. Taib. Walam yattasil bihi syai'un. Dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan alif tasnia. Tidak bersambung dengan ya, waw jama'ah. Tidak bersambung dengan ya mu'anasah mukhotobah. Tidak bersambung dengan nun niswah. Tidak bersambung dengan nun taukid. Sakilatan kanat au khafifatan. Nih, tidak bersambung dengan lima hal. Kalau dia bersambung dengan lima hal ini, walaupun dia marfu, tanda rofaknya bukan doma. Contoh, marfu nih. Fa'il bisa kan? Jadi sebagai fa'il. Ya. Apa namanya? Marfu kok fa'il. Fi'il mudhari ini tidak dijauhi oleh amil nasab dan amil jazm. Ini enggak ada amil nasab. Enggak ada amil jazm. Ya. Ini enggak ada. Nah, marfu berarti dia. Kita katakan tuh siapa? Tahan paket di sini. Masih yang ada yang ngirim paket di sini. Hah? Taruh sini, taruh di meja saya pakai. Taruh di sini di meja saya. Az-Zaidani. Taruh di meja saya. Bulan depan baru ambil. Ya. Az-Zaidani ya dribani Amron, dikeroyok si Amr sama dua Zaid. Perhatikan, Az-Zaidani ini enggak beramal pada ya dribani. Dia enggak beramal. Az-Zaidani irobnya sebagai apa? Nah, mubtada. Dia enggak bisa beramal pada ya dribani. Karena ya dribani bisa beramal kalau ada amil nasab atau amil jazm. Nah, ya, ya dribani berarti apa irobnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu? Kita jadi nasibi wasiyasi. Ya, wa alamatu rafihi kalau dia marfu berarti wa alamatu rafihi apa? Atau mah? Hah? La wa alif alif ini fa'ilnya. Nah, berarti alamatu rafihi Subutun nun. Kenapa? Liannahu minal qasna minal af'alil khamsa. Yang lebih bagus amsilah ya. Baik. Karena dia minal af'al al-khamsa. Berarti bukan apa namanya? Bukan nun. Bukan domma. Sama kalau dia bersambung dengan waw jamaah zaiduna yadribuna amran. Ya, atau bersambung dengan nun apa namanya? Bersambung dengan ya muannatsah mukhotabah. Anti tadribina amran. Ya, anti tadribina amran. Nah, itu semua tanda rafa'nya adalah sebutun nun. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi ya. Apa kata Ibnu Jurum? Walam yattasir bi akhirih syai'un. Ya. Tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan ini tiga. Yang pertama. Ya. Al-alif at-tasniyah. Yang kedua apa? Al-waw jamaah. Yang ketiga apa? Ya muannatsah mukhotabah. Yang keempat apa? Hah? Nunun niswah. Niswah itu muannats, jamak muannats. Yang terakhir apa? Tidak bersambung dengan nunun at-taukid. Ya, baik nun taukidnya khafifah atau sakinah. Baik, kita bahas. Ini udah ya. Tidak bersambung dengan yang ini. Alif tasniyah, waw jamaah, ya muannatsah mukhotabah. Nah, kalau fi'il mudhari'nya, walaupun gak ada amil nasab, gak ada amil jazm, tapi bersambung dengan nun niswah, maka dia bukan marfu. Boro-boro marfu. Mu'rab aja bukan. Berarti apa? Mabni. Misalkan kita katakan, al-ummahatu, ya, yadribna. Nah, berarti dia apa ini? Yadribna. Kan huruf lam fi'ilnya mana? Ba. Apa ini? Sukun. Berarti dia mabni ala sukun. Al-ummahatu yadribna amran. Ummahat ngeroyok pada mukulin si amran. Nah, walaupun ini enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm, yadribna ya, maka dia bukan marfu. Boro-boro marfu, mu'rab aja bukan. Tapi apa? Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun niswah. Mana yang nun niswahnya? Yadribna. Yadribna. Sudah di sini? Jelas? Kok bunga betul? Enggak, lagi berarti. Oh, gimana? Kayak pesawat itu. Terpaku bunga. Nah, berikutnya yang bersambung dengan nun taukid. Nun taukid khafifatan au sakilatan. Khafifah atau sakilah, walaupun tidak ada amil nasab, walaupun tidak ada amil jazm, namun kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni. Mabni ala apa? Lihat nanti lam fi'ilnya. Ya, misalkan kita katakan, ya, yadribanna Zaidun Amran. Yadribanna. Mana lampirnya huruf apa? Ba. Apa harokatnya? Fathah. Maka dia mabni alal fath. Kenapa? Litisolihi biduni taukid as-sakilah. Karena dia bersambung dengan nun taukid as-sakilah. Paham enggak? Zaid benar-benar memukul. Nah, nun taukid khafifah sama juga. Ya. Driban. Sukun. Zaidun Amran. Sama. Yang teriban fi'il mudhari mabni. Mabninya adalah fath. Kenapa disolihi bidhamri taukid as-saki al-khafifah. Mabni ala al-fath. Selesai sudah. Berarti kalau ditanya walam yattasil bi akhiri syai, tidak bersambung dengan sesuatu apapun, fi'il mudhari yang mampu tersebut setelah dia terbebas dari amil nasab, terbebas dari amil jazm, yaitu tidak bersambung dengan lima hal. Alif tasniyah. Padahal falu khamsah ini yang tiga. Wau jamaah. Satu lagi apa? Ya muannasa muhatabah. Ini pada tiga al-af'alu khamsah. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Yang itu lima. Dan yang keempat tidak bersambung dengan apa? Nun niswa. Yang kelima tidak bersambung dengan apa? Nun taukid. Perlu dicatat apa diingat? Catat, silakan catat. Oh, darulah kopi saya ketinggalan lagi di rumah. Hah? Kopi, ntar dah. Di rumah ada. Gampang kok ini dihafal juga bisa. Ya, waktu pelajaran mata Najrumiyah pernah dikasih tahu enggak gitu? Masa belum. Udahlah. Ya, terus di bukunya singkat-singkat aja. Ayo, kelas ya. Udah belum? Nah, berikutnya. Wal fi'lul mudari'u al mujarrudu adi nasibi wal jazimi walam yattasil bihi syai' nahu at-talibu yaktubu. At-talibu mubtada marfu yaktubu fi'il mudhari marfu litajarrudi adi nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhamma fa'il dari yaktubu dhamir mustatir takdiruhu huwa jumlah yaktubu fi mahali apa? Nah, kan contohnya at-talibu yaktubu fi mahali apa? Fi mahali raf'in sebagai apa? Khobar. Masih ingat di pelajaran Najrumiyah yang namanya khobar mubtada ada dua, khobar mufrad dan ghairu mufrad. Kalau mufrad yang dia berupa isim, yang mufrad di sini maksudnya bukan lawan dari musanna atau jamak, tapi yang dimaksud mufrad di sini pada khobar mufrad apa maksudnya? Hah? Laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Dia bukan jumlah, bukan pula syibul jumlah. Nah, berarti yang ghairu mufrad itu khobarnya jumlah dan syibul jumlah. Jumlah-jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, syibul jumlah, dzaraf, dan jar majrur. Ya. Nah, yang ini, apa tadi contohnya itu? At-talibu yaktubu, berarti ini khobarnya khobar mufrad atau ghair mufrad? Ghair mufrad. Ghair mufrad itu yang mana? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa sih? Jumlah yang diawali oleh fi'liyah. Loh, bukannya si talibu fa'il? Tidak bisa. Yang namanya fa'il dari sebuah fi'il itu harus terletak setelah fi'il. Ini madhab yang paling rajih. Ya. Taib. Maka fayaktubu fi'lun mudari'un marfu'un wa'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Fi'il mudari' adalah marfu. Tanda rafa'nya adalah dhamma. Kalau ada yang nanya ke antum, kenapa marfu? Kenapa antum harokati dengan dhamma? Iya, ketika antum baca at-talibu yaktubu. Kenapa enggak at-talibu yaktub aja? At-talibu yaktub aja. Kenapa marfu? Kenapa kok pakai dhammah? Antum jawab dia marfu. Ya, kenapa dia marfu? Jawab lagi, karena ada amil. Amil di mana enggak ada? Kan yang namanya talib enggak bisa beramal ke at-yaktub. Amilnya maknawi bukan lafzi. Apa itu? Tajarruduhu anin nasibi wal jazimi. Karena dia terbebas dari amil nasab dan amil jazam. Ya, tapi mudhari marfu wal matrufi ad-dhamma. Fa'il mana? Fa'ilnya apakah talib? Lah, bukan. Yang namanya fa'il enggak boleh sebelum fi'il. Ya. Fa'il mana? Dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Huwanya itu nanti kembali ke talib. Taib. Nanti jumlah yaktubu fi mahali raf'in. Khobar dari si talib. Karena talib mubtada. Belum ada khobarnya. Khobar ghairu mufrad namanya. Nah, as-sani yang kedua tanda dari rafa adalah al-wawu. Ya, al-wawu. wa takunu alamatan li raf'i fi maudi'ain, dan waw menjadi tanda bagi rafa' di dua tempat, di dua posisi, ya. Ya. Yang pertama, fi jam'il mudzakkari salim. Fi jam'il mudzakkari salimi. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim berarti dia jamak. Dia khusus untuk jamak dari mufrad yang mudzakkar. Ya. Dan enggak mesti yang ada mufradnya sih. Nanti ada isim-isim yang dimulhakkan kepada ya jamak mudzakkar salim padahal dia enggak memenuhi syarat sebagai jamak muannats salim. Apa? Mudzakkar salim. Dia bukan sifat, dia enggak punya mufrad. Nanti di pelajaran mutamimah. Ya, namanya jamak mulhaq mudzakkar salim. Ya, disertakan ke jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena ketika dia rofa, nasab, khafat itu ngikut seperti jamak mudzakkar salim yang umum. Semisal lafaz ya isruna ila tis'ina. 20 sampai 90. Arba'un arba'in. Khamsun khamsin. Samanin samanun. Nah. Marfu dengan waw, mansub majrur dengan ya. Memangnya isrun apa mufradnya? Ah, isrun. 20 apa mufradnya? Isrun, isr gitu. Ada? Enggak ada. Enggak memenuhi syarat. Nah, dia mulhaq. Taib. Nah, jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya nanti di pelajaran mutamimah ya. Nah, di pelajaran mutamimah insyaallah diajarin jamak mulhaq mudzakkar salim. Di ajrumiyah enggak ada. Makanya namanya mutamimah pelengkap ala ajrumiyah. Yang di ajrumiyah enggak ada. Diajarin di mutamimah. Banyak yang enggak ada di ajrumiyah. Maka antum jangan kepedean, kemarin baru selesai matan ajrumiyah. Oh, nih kita udah selesai. Walah. Belum itu. Nah. Bab tanazu enggak ada, istighol enggak ada, afal muqoroba enggak ada, bab waqaf enggak ada, bab apa buahnya sekali. Nah. Adat aja enggak ada, adat madud. Ya. Babul hikayah enggak ada. Ya. Kada enggak ada. Babkam enggak ada. Ya. Nah, ini masih panjang perjalanan nahwu kita. Eh Farudin ya. Apa antum cengenges-cengenges? Nah. Ya. Masih panjang. Mana lagi tadi? Ya. Nah, salim kenapa dimaksud salim? Jamak mudzakkar salim. Li salamati. Ya. Li salamatihi minat taghyir. Selamat karena diselamat dari perubahan. Selamat apanya? Mufrad. Li salamati mufradihi minat taghyir. Karena mufradnya selamat dari perubahan. Muslimuna. Mufradnya apa? Muslim. Kan lafaz muslimnya tetap ada. Seandainya waw dan nunnya itu dihilangkan, tetap ada mufradnya. Muslim. Tanda rofanya waw. Muslimin, tanda nasabnya atau jarnya ya. Nah, nunnya itu, nunnya apa berarti? Iwad, pengganti. Ya, pengganti dari apa? Iwad anit tanwin. Pengganti dari tanwin. Ketika apa? Ketika dia mufrad. Ya, muslimuna. Kan gak mungkin muslimun nun. Gitu. Walaupun nanti di kajian Alfiah ada itu. Pembahasan mengenai hal ini. Ya, dari cara baca jamak mudzakkar salim. Ya, muslimunun enggak ada kayak begitu. Tapi nanti itu ya. Antum belajar sekarang puyeng, yang ini aja masih puyeng. Baik. Qala. Al wawu yang pertama itu fi jam'il mudzakkar salim nahu ja'al mustahidun. Contoh, ja'al mustahidun. Ja'a fil madi mabni 'alal fath karena dia fi'il berarti dia amil. Maka dia membutuhkan ma'mul yang harus jadi fa'il bagi dia. Maka lafaz berikutnya al-mustahidun itu ma'mulnya alias fa'il dari fi'il. Ya. Maka kalau dia fa'il, dia marfu. Ya, dia marfu. Wa alamatu raf'i dan tanda rafa'nya adalah al-waw. Adalah al-waw. Kenapa? Karena di jamak mudzakkar salim. Ini siapa ini yang mesen? Ehsan. Ceritanya. Udah tahu gak boleh. Ya? beli-beli barang dikirim ke sakan. Mudorotnya begini nih, tiap lagi belajar paket, paket. Ganggu banget itu. Keganggu enggak? Enggak keganggu, antum biasa aja, terang aja antum yang beli. Hah? Keganggu. Ya. Kalau ada mau pesen paket, no, kirim ke sakan belakang. Enggak, sakan belakang juga nanti kita mau belajar situ. Terus taruh mana? Pos apam. Pos apam. Taruh pos apam. Kenapa Herin? Senyum-senyum, enggak terima antum. Pos apam udah. Ya. Atau antum tulis tuh di Shopee. Ya. Kirimnya ba'da dars ya. Kata apa? Ekspedisinya apa-apaan? Ba'da dars apa? Kapanan dia tahu gitu. Mana lagi tadi? Belanja mulu juga sih. Apaan sih ini? Isan belanja apaan antum ini? Hah? Apa? Ah, mater di sana. Makanya arahin pos apa? Makanya alamat pos sapam. Gitu. Pos sapam. Gitu. Gak boleh sana juga, nanti kita kapan-kapan daras di situ. Udah benar belum AC-nya? Oh udah, besok situ. Besoknya sini lagi, selang-seling. Ya enggak? Dan sini mulu bosan ke Mas Manto, pulangnya ke rumah itu mulu. Ya. Mari lanjut. Wa fil asma'il khamsah. Dan pada asmaul khamsah. Ah, tandanya adalah ketika dia marfu dengan waw. Ya. Ja'a abuka. Ja'a fil madi abuka, abu yang fa'il di sini abu. Abuka. Ya. Fa'ilun marfu. Fa'il marfu. Tanda rofa'nya adalah al waw. Kenapa? Karena dia minal asma al khamsah. Wa huwa mudaf kaf mudafun ilaih. Ya, semua ini ja'al zumalin semua, dan gak mesti sebagai fa'il ya. Pokoknya ini sebagai marfu, sebagai isim kana, ya, sebagai khobar inna, isim kana, jikana abuka qa'iman, ya, khobar inna, inna zaidan abuka, sebagai apa lagi? Naibul fa'il, ya, duriba akhuka, duriba du malin. Nah. Baik. Jadi enggak mesti sebagai fa'il, pokoknya semua yang posisi rofa. Ya, posisi rofa maka dia tandanya adalah al-waw. Nah, cuma antum wajib pahami di pelajaran mata Najrumiyah pernah kita terangkan. Ya. Yang namanya asmaul khamsah, abun, aku, akuka, itu kan dari kata abun ya. Itu syarat-syaratnya dia mesti diidofahkan. Dan diidofahkannya kepada selain ya mutakallim. Nah, kalau diidofahkan pada ya mutakallim, ja'a abi, maka walaupun abi itu irobnya sebagai fa'il, ya, namun marfu'nya, tanda rofa'nya bukan dengan al-waw. Kenapa? Karena dia bukan asmaul khamsah. Loh kan abi, abun, bapakmu, bapakku, sama aja lah. Abuka, abi, sama aja lah. Beda lah. Bapak ente, bapak ane. Maksudnya beda lafadznya. Beda. Abuka diidofahkan kepada selain ya mutakalim. Kalau selain pada ya mutakalim, ya, ja'a abuka, ja'a abu zaidin, ja'a abu amrin, ja'a abuhum, ja'a abuha. Boleh. Kalau selain ya mutakalim, maka tanda rofaknya ketika dia jadi fa'il, itu domah. Mana domahnya? Muqaddaro. Mana amin zuhriha? Ilmu nasabah. Ya. Hei, barakallahu fiik. Nah, makanya lafad abun yang menjadi asas dari abuka itu mesti mudof. Mesti diidofahkan. Dan idofahnya kepada selain ya mutakalim. Ya, Abu Manto boleh. Manto kan? Iya, masih disebut Asmaul Khomsah. Iya. Terus apa lagi? Nah, lafaz abun itu kan mukabbar. Lafaz yang umum. Nanti ada lafaz yang khusus, yaitu yang dikecilkan. Ya, abun, bapak kecil, Ubay. Kitab, kitab kecil, Kutaib. Ya, ditasgir. Nah, syarat dari Asmaul Khomsah itu abun, akhun, dan semisalnya itu enggak boleh ditasgir. Kalau ditasgir, maka tandanya rofanya bukan dengan waw, tapi dengan domma. Ya. Abun, Ubay. Akhun, Ukhoy. Ja'a, Ubayyuka. Telah datang bapak kecilmu. Ya. Misalkan antum punya bapak angkat, siapa bapak angkatnya? Paza, gitu kan? Ya, Paza. Ja'a Ubayyuka. Ja'a Ukhayyuka, begitu. Dhammah bukan dengan apa namanya? Al-waw. Ya. Baik, begitu ya. Bisa dipahami sini? Naam. Mana lagi tadi? Al-alif. Ya, berikutnya al-alif. Wa takunu alamatan lirafi fil musanna. Dia menjadi tanda bagi rafa pada musanna. Nahu ja'a at-talibani. Fa talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu li'annahu musanna. Ya. Nah, tanda rafa yang berikutnya yang ketiga adalah alif. Alif itu ana menjadi tanda bagi rafa khusus pada ya musanna aja, isim yang ganda. Ya. Ja'a at-talibani. Baik. Fattalibani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alif. Ini isim yang ganda yang tandanya adalah ya. Tandanya adalah apa? Ketika marfu alif. Yang ganda yang dia dapat dipisah maksud saya. Artinya ja'a at-talibani itu antum bisa katakan ja'a at-talibu wa talibu. Ya, dapat dipisah. Kalau enggak dapat dipisah, enggak boleh. Ya, misalkan. Antum katakan. Hatani komaroni. Ini dua komar. Komar artinya apa komar? Bulan. Komar kan muannas ya. Muannas. Hatani komaroni. Komaroni. Dua bulan. Hakikatnya memang ada. Ya. Komar ula wa komar saniyah. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Berarti yang kalau dimaksud apa hatani komaroni, apa berarti itu maksudnya apa? Matahari dan bulan. Ya, itu maksudnya asyams wal komar. Begitu. Itu matahari dan bulan. Maka enggak apa namanya komaroni ya, itu tidak bisa ditajrid. Ya. Taib. Ini keliru. Maka berarti hatani komaronun. Komaron. Dia enggak bisa ditajrid. Nah. Komaroni juga ya. Yang enggak bisa ditajrid itu syaratnya itu aduh jadi lupa. Yang dia lafadznya berbeda. Semisal lafadz apa? Lafadz isnan. Itu kan enggak bisa. Isnun wa isnun. Lafadz yang ganda yang lain apa? Syaf'un. Syafun itu maknanya apa? Genap. Genap. Ya, genap itu enggak bisa. Ya. Syafun wa syafun enggak bisa. Maka lafaz syafun ketika dia marfu dengan dhammah. Ya, dengan dhammah. Mengenai yang komaroni ini tanda rafa-nya apa ketika dia itu? Dia mulhaq berarti ya. Dia berarti mulhaq kepada musanna. Walaupun dia enggak punya syarat sebagai isim tasniah. Dia mulhaq berarti. Afwan. Ya, sama yang mulhaq dengan musanna isnani. Isnani itu mulhaq juga dengan musanna. Disertakan walaupun dia enggak punya syarat. Jadi di antara yang mulhaq ada qomaroni, isnani. Ini yang mulhaq. Yang disertakan kepada lafaz musanna sama kayak tadi isrun sampai tis'in dimulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.